Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa insyaallah pada pertemuan kita di pagi hari ini, bertepatan tanggal 19 Hijriah, bulan Muharram, insyaallah kita akan masuk dan membahas sebuah kitab karya salah seorang imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu dengan judul kitab adalah Manzumah Qawaid Al-Fiqhiyah, Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Manzumah dari kata nazm, yakni bait, tersusun dari bait-bait syair, an-nazm, yang membahas kaidah-kaidah al-fiqhiyah. Adapun biografi, sebelum kita masuk pada asal atau matan kitab, kita akan sedikit memberi sebuah muqaddimah pendahulu yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Adapun terjemah biografi muallif, yaitu Al-Syeikh As-Sa'di, maka beliau adalah seorang alim, seorang yang faqih usuli, juga seorang muhaddis yang terkenal. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Nasir ibn Abdullah bin Nasir bin Hamad al-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad al-Sa'di, dari keluarga As-Sa'di, sehingga beliau lebih dikenal dengan Syekh As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di, dengan marga atau keluarga, nama keluarga beliau ini dari jalur ayah. Dari jalur ayah, keluarga beliau dari kalangan kabilah As-Sa'di. Adapun dari jalur ibu, maka beliau dari keluarga Al-Uthaymin. Dari jalur ibu, maka beliau bermarga seperti marganya Syekh Al-Uthaymin. Nama kunyah beliau Abu Abdullah. Beliau lahir di kota Unaizah, Qasim, wilayah Najd, di tahun 1307 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 1307 di kota Unaizah, wilayah Najd. Ibu beliau meninggal dan umur beliau masih 4 tahun. Beliau ditinggal oleh ibunya dalam keadaan beliau masih kecil, masih berumur 4 tahun. Demikian juga kemudian bapaknya, ayahnya meninggal, bapaknya Nasir, Abdurrahman bin Nasir, ayahnya meninggal dan umur beliau masih 7 tahun. Maka beliau hidup dalam keadaan yatim tanpa ibu di saat 4 tahun, dan yatim tanpa bapak dan ibu di saat usia beliau masih sangat kecil. Dan bapak beliau dahulu adalah seorang yang alim, seorang imam di suatu masjid al-Musawqaf. Kemudian sebelum meninggalnya, ayahnya berwasiat kepada anak yang terbesar, yaitu Hamid. Beliau berwasiat kepada anaknya yang terbesar untuk menjaga adiknya yang kecil, yaitu Abdurrahman. Maka ketika meninggalnya, wafatnya, ketika telah wafat ayah mereka, maka yang mengasuh Abdurrahman adalah kakak atau kakak kandungnya. Adapun kisah atau biografi dalam Talabuhu lil ilm, masa belajarnya beliau dalam menuntut ilmu, dari kecil beliau sudah semangat dalam belajar ilmu, dalam menuntut ilmu asy-syar'i. Yang pertama beliau belajar yaitu Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dengan hafalan yang sangat kuat, di luar an-dhahril qalb. Begitu kuatnya hafalannya, sampai seakan-akan hafalan tersebut sudah di luar kepala dia. Yani sudah sangat mutqin, sangat kuat hafalannya, sehingga tidak butuh untuk melihat Al-Quran lagi. Di saat dia membaca surat atau ayat Al-Quran, maka beliau tinggal membacanya, tidak perlu untuk melihat Al-Quran. Beliau telah hafal Al-Quran dengan kondisi hafalan yang amat kuat itu ketika usia beliau masih 11 tahun. Dan juga beliau terkenal dalam semangat fi talabil ilm, mujtahid, serius, semangat dalam talabul ilm sedari kecilnya. Juga di samping beliau menghafal Al-Quran, beliau juga telah banyak menghafal matan-matan ilmu. Yang matan-matan ilmu ini juga merupakan perkara yang penting untuk kita hafal, yang dikarang oleh para ulama. Karena dari matan-matan tersebut, jika kita dapat menghafalnya, maka itu merupakan sumber ilmu juga, sumber al-ilm. Beliau banyak menghafal matan-matan ilmiah, hingga guru-guru beliau heran dan takjub dengan kecerdasan yang ada pada Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan keseriusan semangat yang ada pada beliau. Dari kecil sudah terlihat guru-guru beliau sampai senang dan heran, takjub, bangga dengan beliau. Beliau semangat dalam belajar, bahkan di setiap sore beliau memurajaah, mengulang pelajaran-pelajarannya, mengulang dengan guru-gurunya. Di setiap sore dia dengan beberapa temannya pergi ke rumah gurunya, ke rumah syekhnya, dan mengulang murajaah pelajaran yang dia dapat. Kemudian terus beliau demikian kondisinya bertambah umur, sampai beliau di usia yang masih amat muda, beliau sudah sangat luas pengetahuannya dalam seluruh bidang ilmu. Di usia beliau yang amat muda, beliau sudah luas pengetahuannya dalam seluruh bidang ilmu. Ilmu al-hadith, ilmu al-aqidah, ilmu al-fiqh, ilmu al-lughah, tafsir, dan yang lain dari ilmu-ilmu ad-din. Dan beliau telah menjadi seorang pengajar yang mengajarkan sudah bisa mengajar di saat beliau masih berusia 20-an. Dan dahulu beliau bermadzhab Hambali. Di awal kali mazhab beliau adalah Hambali, Hanabilah. Mazhab Hanabilah. Mazhab beliau di awal-awal belajarnya beliau di atas mazhab Al-Hanabilah. Dikarenakan guru-guru dan masyayikh yang beliau belajar padanya, mereka bermadhab Al-Hanabilah. Hingga suatu saat beliau membaca dan menelaah kitab-kitab para ulama. Di antara kitab yang beliau senang untuk dibaca dan dikaji yaitu kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Beliau sangat senang membaca kitab-kitab Syekhul Islam dan Ibn Al-Qayyim. Hingga dengan sebab seringnya beliau membaca dan menelaah kitab-kitab dua syekh ini, maka beliau sadar dan beliau meninggalkan ta'assub atau fanatik dengan mazhab Hambaliyah. Dan beliau tidak lagi bermadhab dengan mazhab Hambali. Sehingga beliau yastanid, bersandar pendapat-pendapat beliau kepada apa yang rajih, apa yang rajih baginya, yang kuat bagi dia berdasarkan dalil dari Al-Quran was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak bersandar kepada mazhab-mazhab tertentu. Dan juga beliau sering condong kepada fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibn Al-Qayyim rahimahumallah. Juga di antara kelebihan Syekh Abdul Rahman adalah beliau merupakan imam, seorang imam dalam ta'bir, istilah pembahasan, istilah dalam kosakata beliau pandai. Dalam bahasa, istilah-istilah kata, bahkan beliau syair yang handal, termasuk seorang yang pandai membuat syair-syair yang handal. Fannadhum, membuat nadhum, bait-bait syair itu mudah bagi beliau. Mudah bagi beliau, padahal nadhum, membuat bait-bait syair itu butuh ilmu yang amat tinggi. Dikarenakan butuh banyak kaedah-kaedah yang harus dia pelajari sebelum membuat bait-bait tersebut. Dan banyak, ada beberapa karya beliau yang sifatnya nazm, yang terdiri dari beberapa bait-bait syair. Di antaranya itu kitab yang akan kita bahas ini, Nazm Qa'id Fiqhiyah. Adapun akhlak beliau rahimahullah, beliau terkenal dengan akhlak yang terpuji. Santun akhlaknya, mudah untuk duduk dengan setiap orang, mudah duduk dengan semua orang, berbicara kepada setiap orang tanpa merasa dirinya lebih tinggi. Tawadhu, terkenal. Murid-murid beliau seperti Syekhul Taimin ketika mengisahkan tentang kisah gurunya Syekh Abdurrahman Al-Nasir, kata Syekh Al-Zamin, belum pernah beliau melihat orang yang begitu mulia akhlaknya dan tawadu yang amat besar yang ada pada Syekh Abdurrahman ini. Beliau berbicara kepada semua setiap orang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jika dia berbicara dengan talabatul ilm, sesuai dengan kondisi mereka berdiskusi ilmu. Jika beliau duduk bermajlis dengan para tujar, para pedagang, maka beliau berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan perdagangan dan mengingatkan mereka dari permasalahan-permasalahan yang diharamkan, yang menyelisih syariat di saat perdagangan tersebut, seperti ar-riba, al-kadzib, dan seterusnya dari perkara-perkara yang haram di saat jual beli. Dan juga beliau terkadang bercanda dengan muridnya, dengan murid-muridnya, tetapi beliau tidak memperbanyak hal tersebut. Adapun sifat beliau, di antara sifat yang terpuji yang ada pada beliau, yaitu beliau sedikit makannya, sangat sedikit makannya, betul-betul sedikit makannya. Dan ini perkara yang ma'ruf, dikenal beliau begitu sedikit jika makan. Dan memang beliau sengaja melatih dirinya untuk sedikit makan, tidak banyak-banyak dalam makan. Sampai-sampai digambarkan jika beliau duduk di meja makan, di piringnya itu seakan-akan tidak berkurang makanan yang ada pada beliau. Seakan-akan tidak berkurang makanan yang ada di sisi beliau, padahal beliau sudah selesai makan. Inilah sifat beliau, sedikit makannya, memiliki akhlak yang amat mulia. Dan juga diantaranya itu beliau begitu irit dalam menggunakan air, betul-betul irit dalam menggunakan air di saat berwudu, dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud, yaitu satu mud ukurannya 4, satu sa'. Satu mud itu satu genggaman orang dewasa sedang, satu genggaman air yang digenggam satu orang dewasa. Segitulah wudunya Rasulullah SAW. Kan Rasulullah yatawadda bil mud wa yaghtasilu bis sa'. Dahulu Rasul jika berwudu, beliau menggunakan air yang ukurannya hanya satu genggam saja. Dan beliau jika mandi, maka ukuran airnya yaitu satu sa'. Satu sa' itu 4 kali genggaman air, ukuran 4 genggaman orang dewasa. Maka demikianlah beliau Syekh Abdurrahman mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penggunaan air. Beliau begitu irit sebagaimana halnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Beliau tidak memandang dunia, banyak tawaran-tawaran dunia, tetapi beliau tidak peduli dengan semua itu. Beliau fokus dalam belajar dan mengajar dalam dakwah, sehingga dunia tidak sebanding apa-apa di sisinya. Inilah beberapa biografi Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian beliau wafat di hari Kamis pagi hari, di hari Kamis yang bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhirah tahun 1376 Hijriyah. Beliau lahir 1307 dan beliau meninggal di tahun 1376. Berarti usia beliau 69 tahun. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Itulah biografi ringkas tentang Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian sebelum kita masuk pembahasan kitab ini, penting kita untuk mengetahui beberapa hal yang perlu untuk disampaikan. Yang pertama tentang definisi ta'rif al-qa'idah al-fiqhiyah. Definisi apa itu definisi dan makna qa'idah al-fiqhiyah. Apa definisinya? Dijelaskan oleh para ulama, al-qa'idah al-fiqhiyah atau al-qawa'id al-fiqhiyah, qawa'id jama' dari qa'idah. Definisi ilmu al-qa'idah al-fiqhiyah itu terdiri dari dua sisi, terdiri dari dua pendefinisian. Dari dua sisi pendefinisian. Sisi yang pertama, definisi dari sisi mufradaih, dari sisi makna kesatuannya, makna dan definisi kesatuan kata, apa itu makna qaidah dan apa itu makna fiqhiyah. Apa itu makna al-qaidah al-qawaid dan apa itu makna al-fiqhiyah. Ini definisi dari sisi makna kesatuannya, yakni kesatuan kata qa'idah dan kesatuan kata al-fiqhiyah. Adapun dari definisi yang kedua, yaitu dari sisi makna keseluruhan. Keseluruhan jika digabung qa'idah al-fiqhiyah, ilmu al-qa'idah al-fiqhiyah secara jumlah, secara keumuman, apa itu maknanya, apa itu definisinya. Maka kita akan bahas apa itu definisi qa'idah al-fiqhiyah ini. Dari sisi yang pertama, yaitu definisi dari sisi makna kesatuannya. Makna kesatuan, yaitu apa makna qa'idah? Makna perkata, makna definisi perkata. Jadi qa'idah al-fiqhiyah terdiri dari dua kata, qa'idah al-fiqhiyah. Kita akan mendefinisikan qa'idah al-fiqhiyah ini. Yang pertama dari sisi perkata. Dari sisi perkata, apa makna qa'idah dan apa itu makna al-fiqhiyah. Kemudian definisi yang kedua, apa makna jika digabung kedua kata tersebut, qa'idah al-fiqhiyah, apa itu makna definisi ilmu al-qa'idah al-fiqhiyah. Maka definisi yang pertama yaitu tentang definisi makna perkata atau kesatuan katanya. Apa makna qa'idah dari sisi mufradai? Makna qa'idah adalah al-asas. Qa'idah maknanya secara bahasa yaitu al-asas atau pondasi, asal dan pondasi suatu bangunan itu disebut dengan qa'idah. Jika kita ingin mendirikan suatu bangunan rumah, maka kita butuh mendirikan asas, mendirikan pondasi. Nah, pondasi ini adalah qa'idah, disebut dengan qa'idah. Jamaknya qawaid, jamak dari qaidah adalah qawaid. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam meninggikan qawaid, meninggikan pondasi Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Maka qawaid dalam ayat ini artinya yaitu al-asas atau pondasi. Adapun secara istilah apa makna qaidah? Kaidah. Secara istilah maknanya qadhiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Adalah perkara yang menyeluruh yang mencakup seluruh cabangnya. Ini makna istilah qaidah. Secara bahasa artinya dari apa, al-asas, pondasi. Secara istilah artinya adalah perkara yang menyeluruh, yang mencakup seluruh cabangnya. Jika kita perhatikan pondasi rumah, maka dia merupakan kaidah. Dari pondasi tersebut tumbuh cabang-cabang yang lain. Dari pondasi tersebut bisa dibangun cabang-cabang yang lain. Maka demikian juga secara istilah makna kaidah, yaitu perkara yang menyeluruh, yang dengannya mencakup seluruh cabangnya. Ini definisi qa'idah, makna al-qa'idah. Adapun al-fiqhiyah, apa makna al-fiqhiyah? Al-fiqhiyah dari kata al-fiqh, dari kata al-fiqh. Secara bahasa maknanya adalah al-fahm, pemahaman. Secara bahasa al-fiqh, al-fahm, pemahaman. Faqih ar-rajul, bisa dikatakan faqih ar-rajul dengan mengkasrah huruf qaf, faqih. Jika kita mengatakan faqih ar-rajul dengan mengkasrah huruf qaf, artinya berarti jika seseorang itu tahu, idza alima wa faqaha, jika dia tahu dan dia memahami, idza alima wa fahima. Jika kita mengkasrah huruf qaf faqiha ar-rajul, maka artinya orang itu telah mengetahui dan telah memahami. Orang itu telah mengetahui dan telah memahami. Dan jika kita membemah huruf qaf faqaha ar-rajul, jika kita mengharakati qaf itu dengan huruf dhamma faqaha ar-rajul, maka artinya bahwa orang itu menjadi seorang yang faqih, telah menjadi seorang yang faqih. Jika kita menyebut dengan faqaha ar-rajul, berarti dia telah menjadi seorang yang faqih. Kesimpulannya secara bahasa, al-fiqh bima'na pemahaman. Adapun secara istilah, apa makna fiqh secara istilah? Makna fiqh secara istilah didefinisikan oleh para ulama, yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Fiqh secara istilah adalah ma'rifah, mengenal, al-ahkam asy-syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syar'i, al-muktasabah, yang bersumber, min adillatiha at-tafsiliyah, yang bersumber dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah, yang terperinci. Jadi secara istilah fiqh itu artinya mengenal hukum-hukum syar'i, mengenal hukum-hukum syar'i. Apakah ini hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, dan seterusnya. Dari hukum-hukum syar'i, mengenal hukum-hukum syar'i. Bagaimana kita mengenalnya? Mengenal hukum-hukum syar'i yang bersumber dari dalil-dalil asy-syar'iyyah, dalilnya yang terperinci. Seperti misalnya, terperinci tentang kewajiban salat, hukum salat wajib. Bagaimana kita tahu? Yaitu dengan dalil perintah-perintah ayat-ayat yang beritakan tentang as-salah. Jadi mengenal hukum-hukum syar'i yang bersumber dari dalil yang syar'i, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Inilah definisi kesatuannya, definisi kesatuan makna qa'idah dan makna al-fiqhiyah. Adapun definisi yang kedua, yaitu dari sisi definisi ilmu, apa itu ilmu qa'idah al-fiqhiyah, apa itu definisi secara jumlah, secara makna keseluruhan qa'idah al-fiqhiyah, apa maknanya, apa definisinya. Jadi kita mendengar ilmu al-qa'idah al-fiqhiyah, apa itu ilmu al-qa'idah al-fiqhiyah, definisinya adalah ilmu qa'idah al-fiqhiyah adalah qadiyah fiqhiyah kulliyah muntabiqah ala furu'in fiqhiyah min abwabin muta'addidah. Qadiyah, perkara atau permasalahan fiqh yang menyeluruh. Permasalahan fiqh yang menyeluruh, qadiyah fiqhiyah kulliyah. Permasalahan fiqh yang menyeluruh, muntabiqah, mencakup. Yang menyeluruh dan mencakup. Ala furu'in fiqhiyah, mencakup cabang-cabang ilmu fiqh. Min abwabin muta'addidah, dari banyak bab. Ana ulangi, qadiyatun fiqhiyah kulliyah muntabiqah ala furu'in fiqhiyatin min abwabin muta'addidah. Artinya, permasalahan fiqh yang menyeluruh dan mencakup cabang-cabang ilmu al-fiqh dari banyak bab. Jadi ketika kita mendengar apa qaidah al-fiqhiyah, berarti langsung terbenak di dalam diri kita maknanya adalah permasalahan yang menyeluruh dalam permasalahan fiqh. Permasalahan yang menyeluruh seperti pondasi, dengan permasalahan yang dengan kaidah-kaidah tersebut ada dibangun di atasnya cabang-cabang ilmu fikih yang lain yang banyak dari banyak bab, dari banyak bab. Inilah definisi al-qa'idah al-fiqhiyah. Dan mempelajari ilmu al-qa'id, mempelajari ilmu al-qa'id al-fiqhiyah ini merupakan perkara yang tidak kalah penting, merupakan perkara yang amat penting. Di antara beberapa faedah yang bisa kita raih, beberapa manfaat yang bisa kita raih dari mempelajari ilmu qawaid al-fiqhiyah ini, yang pertama yaitu dengan kita mempelajari ilmu qawaid dan kita dapat menghafal kaidah-kaidah ini, maka itu akan lebih memudahkan seseorang untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang cabang, yang sifatnya cabang. Dengan kita tahu kaidah-kaidah fiqih, maka kita bisa mengenal hukum-hukum fiqih, hukum-hukum dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah. Permasalahan fiqhiyah amat banyak, sangat banyak. Cabangnya juga sangat banyak. Tidak mungkin kita bisa menguasai seluruh cabang-cabang ini. Setiap cabang kita hafal harus seperti itu, tidak. Tapi cukup kita dengan mengetahui kaidah-kaidah, maka sudah bisa teratasi, sudah bisa kita mengetahui hukum-hukum permasalahan cabang yang lain dengan hanya kita mengetahui kaidah ini. Ini diantara faedah dari mengenal qawaid al-fiqhiyah. Di antara faedah yang lain yaitu dengan mempelajari ilmu qawaid, seorang akan terselamatkan dari al-ittirab, pembenturan dalam menghukumi suatu permasalahan. Dengan mengenal kaidah-kaidah fikih, akan selamat kita dari pembenturan dalam menghukumi suatu permasalahan yang cabang sifatnya. Dan juga menyelamatkan kita dari kontradiksi dan pertentangan di saat kita berfatwa. Hakikatnya permasalahan itu adalah permasalahan yang sama, tetapi dia bedakan disebabkan kurangnya dia dalam ilmu al-qawaid. Jadi ada banyak masalah cabang ilmu, sangat banyak, atau permasalahan-permasalahan itu amat banyak. Dengan kita tahu kaidah, maka kita bisa menjawab permasalahan itu sesuai dengan ilmu kaidah yang ada. Berbeda halnya jika orang itu tidak mempelajari ilmu kaidah, maka ketika dia ditanya tentang permasalahan ini, dia menjawab seperti ini. Dan ketika dia ditanya dalam suatu permasalahan yang lain, tetapi hakikatnya sama, tapi dia menjawab dengan jawaban yang berbeda, maka ini terdapat pertentangan, terdapat pertentangan dan kesalahan dan pembenturan antara suatu hukum dan hukum yang lain, padahal hakikatnya tidak demikian. Maka dengan mempelajari ilmu qawaid, kita bisa selamat dari permasalahan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di saat kita menghukumi dan di saat kita berfatwa. Kemudian di antara faedah yang lain dalam mempelajari ilmu qawaid, yaitu dengan mempelajari ilmu qawaid, seorang talibul ilm memiliki malakah, memiliki kemampuan dan kapasitas, kemampuan, kapasitas dalam ilmu fiqh. Dengan dia mempelajari ilmu qawaid, dia memiliki kapasitas dan kemampuan yang kuat dalam ilmu fiqh, sehingga kokoh ilmu tersebut dalam hatinya, sehingga kokoh ilmu agama ini dalam hatinya, dikarenakan dia memiliki kaidah-kaidah yang telah dia hafal, yang telah dia pelajari. Maka inilah kepentingan atau beberapa manfaat dalam mempelajari ilmu qawaid, dan di sana banyak manfaat-manfaat yang lain, dan cukup kita menyebutkan beberapa manfaat yang tiga ini. Itu yang pertama, memudahkan dia untuk mengenal hukum-hukum dan permasalahan yang cabang sifatnya. Yang kedua, menyelamatkan dia dari pembenturan dan kesalahan dalam menghukumi di saat berfatwa dan menjawab pertanyaan terkait permasalahan ilmu fiqh. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan belajar ilmu qawaid, seorang akan memiliki kemampuan dan kapasitas dalam ilmunya, sehingga kokoh ilmu tersebut dalam dirinya. Adapun sumber kaidah, dari mana sumber ilmu qawaid ini, dari mana sumbernya? Sumbernya itu dari dalil-dalil syar'iyyah, dari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Sumber ilmu qawaid ini dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun konteks kaidah itu diambil dari mana? Konteks kaidah seperti misalnya al-umur bimaqasidiha, la darara wa la dirar. Banyak lagi. Konteks kaidah itu diambil dari mana? Jawabannya, konteks kaidah itu terkadang diambil dari nas, dari lafadz hadis yang sahih. Terkadang konteks kaidah itu diambil dari lafadz hadis. Seperti la darara wa la dirara adalah sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjadikan lafaz hadis itu sebagai kaidah bahwa la darara, tidak boleh memberikan madarat, wa la dirara, tidak boleh mendatangkan madarat dan tidak boleh mudaratkan orang lain. Juga terkadang konteks kaidah ini tidak diambil secara langsung dari lafaz hadis, namun dia dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mesti harus dengan lafaz hadis, tapi dia mesti dibangun di atas ad-dalil asy-syar'iyyah. Adapun lahirnya, kapan lahirnya ilmu qawaid ini, kapan lahir dan ada? Apakah dari zaman sahabat sudah ada yang namanya ilmu qawaidah? Jawabannya tidak. Yani maksudnya di sini, dari sisi ilmu itu dijadikan sebagai ilmu yang tersendiri. Kapan lahirnya ilmu al-qawaid al-fiqhiyah ini secara tersendiri, dia dijadikan sebagai ilmu yang tersendiri, yang terpisah dari ilmu yang lain? Dijelaskan oleh para ulama bahwa ilmu ini dijadikan sebagai ilmu yang tersendiri dimulai atau lahirnya, yaitu di abad generasi keempat. Di generasi keempat, yaitu dari tahun 300 sampai 400 Hijriah. Di generasi keempat mulainya ada yang namanya ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Apa sebabnya para ulama membuat ilmu al-qawaid al-fiqhiyah ini dengan terpisah? Sebabnya apa? Dengan ilmu yang terpisah dibuat kaidah-kaidah fiqh, yaitu sebabnya adalah dikarenakan di saat itu sudah mulai muncul permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak ada di zaman-zaman sebelumnya, permasalahan-permasalahan baru, peristiwa-peristiwa baru yang baru, tidak dikenal di sebelumnya, sehingga para ulama, para fuqaha, mereka memperluas dalam meletakkan kaidah-kaidah fikih ini, memperluas dalam meletakkan kaidah-kaidah fikih dan mengikatnya dan membuat kaidah-kaidah tersebut. Disebabkan sudah mulai banyak peristiwa dan kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan yang kontemporer, maka mulailah para ulama membuat kaidah-kaidah tersebut. Apa tujuannya? Supaya syariat ini terjaga dari tasyaddud, cerai-berai, supaya syariat ini terjaga keutuhannya dan tetap mudah untuk difahami oleh orang yang ingin mempelajari ilmu agama ini. Maka ini sebab lahirnya ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Tapi inilah beberapa muqaddimah tentang kitab ini, dan insyaallah kita masuk kepada muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.